Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين فرع شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في الحرب أو انكسرت سفينة وهو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات فإن لم تكن بينة فكيلا لا تقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار والله أعلم. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan apa ini sekarang tentang syarat daripada waris. Kemarin kita udah singgung tuh ya. Jadi kan ada syarat waris itu tiga kemarin kita singgung. Syurutul irsi. Di sini nih. Syurut. Jelek banget sih tulisannya. Syarat waris. Tahak. Mautil. Muwaris. Matinya waris secara hak. Maksudnya benar matinya begitu. Yang kedua, tahakkuk hayat al-waris. Tahakkuk hidup ahli waris. Yang ketiga, apa? Wujud tarikah. Tarikah itu harta. Nah, ini syarat nih. Jadi syarat waris itu tiga. Si al-muwaris nyata dia sudah meninggal. Ahli warisnya pun nyata kalau dia memang hidup. Maka kalau belum ada yang meninggal atau ada yang meninggal tapi ahli waris yang enggak ada, berarti enggak ada tuh namanya pembagian waris. Atau yang waris meninggal, pewaris sudah meninggal benar, ahli warisnya hidup, cuman tarikah hartanya kagak ada. Itu kan juga percuma. Jadi yang namanya waris itu menjadi syah, itu artinya terjadi kalau ada tahakkuk mauti al-muwaris, kepastian wafatnya orang yang punya harta tersebut. Kata Imam Taqiyuddin al-Isnuri rahimahullah, syakakna fi mauti insan. kita ragu tentang kematian orang. Ada orang punya harta, pergi ninggalin hartanya. Kita di rumah nih keluarganya. Udah lama gak pulang-pulang, udah meninggal apa belum ya? Kan gitu. Kalau meninggal, di mana kuburnya? Kalau masih hidup, di mana jasadnya? Kan? Apa kabarnya gak ketahuan? Syakakna fi mauti insanin, kita ragu dengan kematian seseorang. Bi an ghaba syakhsun, seperti orang yang ghaba, hilang. Wan qata'a khabaruhu, kemudian terputus kabarnya. Kabarnya udah gak ada lagi. Jauh dia pergi, lama-lama gak ada kabar. Bapaknya gak ngabarin, orang yang dulu ikut bareng juga gak ngabarin. Pokoknya hilang kontak. Aujuhila haluhu ba'da an dakhala fil harbi. Jadi pertama, orang yang diragukan kematiannya bisa jadi karena dia hilang, lalu tidak ada lagi kabar. Yang kedua, bisa jadi jahula haluhu, tidak diketahui keadaannya ba'da an dakhala fil harbi, setelah dia ikut peperangan. Ya. Apa namanya, perang, ikut perang diizin karena ada tugas negara, dia izin, lalu setelah perang enggak ada lagi kabarnya. Udah meninggal apa belum? Awin kasarat safinatun, atau kapalnya pecah. In kasarat itu pecah, rusak, bolong. Pecah itu safinah, di dalam kapal tersebut walam yu'raf haluhu, dan tidak jelas kabarnya. Apa nganyut lalu nyampe di pulau orang misalnya, enggak jelas. Fa hadza la yuras, maka orang-orang yang seperti itu la yuras, karena syarat waris yang pertama tahakkuk mauti al muwarris, kematiannya harus pasti, sudah jadi hakikat. Dalam arti sudah menjadi kepastian. Siapa yang belum dipastikan meninggal, maka harta warisannya belum boleh untuk di, belum boleh untuk dibagikan. Fa hadza la yurats hatta sampai takuma bayyinatun annahuma. Dia masih dikatakan tidak meninggal atau belum boleh diwarisi hartanya. Hatta sampai taquma bayyinatun, sampai benar-benar ada bayyinah, bukti. Annahu mata, bahwasanya orang ini mata, yaitu meninggal dunia. Buktinya mana? Lah kan gak ada kabarnya. Ah, gak ada kabarnya belum berarti bukti dia meninggal. Bisa jadi gak ada kabar karena emang dia gak punya HP kan ya. Pengen dia ngabarin, cuman dia HP nggak punya. Pengen dia ngabarin, HP ada, cuman dia nggak tahu nomornya, kan gitu. Nah, itu terjadi banyak. Jadi tidak ada perwarisan sebelum dipastikan bahwa si pewaris sudah meninggal. Ada buktinya. Fa in lam takum bayyinah, tapi kalau memang tidak juga ada bukti, fakira, maka dikatakan, udah lama nih bertahun-tahun gak ada kabarnya, nungguin bukti juga kayaknya susah nih. Tapi ini udah dia berangkat waktu itu umur 30 tahun. Sekarang udah 30 tahun setelah itu. Berarti kan sekarang kira-kira umur 60. 60 di kota yang gak ada saudara, gak ada teman. Aduh, susah kayaknya hidup. Jangan-jangan udah meninggal gitu. Kalau memang tidak ada bayyinah fakila, maka dikatakan la yuqassam maluhu, tidak boleh itu harta dibagi-bagi. Hatta yutahaqqaqu mautuhu, karena memang sampai memang terbukti nyata kematiannya. Likhtilafin nasi fil a'mar. Likhtilafin nasi fil a'mari, karena memang orang-orang tuh berbeda. Umur orang tuh tiap orang beda-beda panjangnya. Ada yang mungkin 60 tahun masih sehat, ada yang 60 tahun malah sudah lemas meninggal. Ada bahkan kita sempat ketemu banyak orang 70-80 tahun masih sehat. Bulak-balik sholat subuh ke masjid jalan kaki itu umur 80 tahun. Kan ya, subuh tuh masih bisa jalan, sampai masjid berjamaah begitu. Karena beda-beda, pokoknya enggak boleh, jangan dibagi. Itu harta bukan harta warisan karena yang punya masih hidup, belum ada bukti kalau dia meninggal. Wa sahihu, pendapat yang sahih, annahu idza madat, bahwasanya idza madat kalau sudah lewat muddatun yuhkamu, muddatun yahkumul hakimu fiha. Kalau saja sudah lewat waktu, tenggat waktu, yahkumul hakim, yang mana hakim memutuskan fiha di dalam tenggat waktu tersebut, bi anna mislahu la ya'ishu fiha, bahwasanya orang seperti itu la ya'ishu fiha, tidak mungkin hidup di dalam jangka. Minta kepastian, kita ingin bagikan waris fulan bin fulan, hartanya rumah harga 2 miliar dibeli sama pemerintah buat jalan tol, harganya tinggi. Kemudian rokok yang sedang dipakai oleh orang untuk berdagang dan seterusnya, nilainya 75 miliar. Wah, ini kalau nilai begitu pengadilan cepat ngejalaninnya gitu. Kalau nilai hartanya cuman apa namanya, cuman kontrakan, ya hartanya cuman mobil, susah itu. Tapi kalau hartanya miliaran, pengadilan cepat itu. Hartanya miliaran. Lalu kata pengadilan, yahkumul qadi. Di sini yahkumul hakim. Sama aja, enggak ada beda. Maksudnya tidak ada perbedaan makna yang berarti. Yahkumul qadi atau yahkumul hakim. Kata pengadilan, kapan terakhir dia keluar rumah? Tanggal 1 bulan Syaban tahun 1352. Jadi ya, waduh, sekarang udah 1443, berarti udah lewat 90 tahun. Itu sudah di, makanya ketika itu hakim menghukumi bi anna mislahu, kayaknya orang kayak gini nih, keluar udah umur sekian tahun, kalau sekarang kira-kira umur udah 70 tahun, udah 80 tahun, la ya'ishu fiha, gak bakal hidup lagi tuh, gitu. Gak bakal hidup lagi di zaman, di zaman saat ini. Nah, maka kalau sudah hakim memutuskan bahwa dia mati dalam jangka waktu yang seperti itu, kusima maluhu bainal warasati halal hukmi. Kusima, dibagikan hartanya secara warisan, bainal warasati, di antara para ahli waris, halal hukmi. Halal hukmi itu maksudnya ba'dal hukmi bimautihi, setelah dihukumi kematian oleh pengadilan. Kita udah ngajuin kok, kita udah kasih bukti. Hakim, belum. Ntar tunggu dulu putusan hakim bahwa ini sudah meninggal dunia. Begitu. Summa fi qadril muddati aujuh. Tadi kan kita bilang pendapat yang sahih, annahu idza madat muddatun yahkumul hakimu fiha. Bahwasanya kalau sudah lewat tenggat waktu yang rasanya hakim akan memutuskan kematiannya, maka boleh itu jadi warisan. Tapi tenggat waktu yang kita sebut itu maksudnya apa? Tsumma fi qadril muddati, kemudian kadar muddah. Kadar di mana yang kita sebut hakim akan memutuskan kematian itu aujuh. Ada banyak pendapat. Asahahu asahuha. Asahuha, pendapat yang paling sahih, takfi muddatun yaghlibu 'ala dhanni annahu la ya'ishu akthar minha. Yakfi takfi muddatun, cukuplah disebut muddah, yang mana yaitu yaglib, cukup ala dhanni, secara dhan, secara dhan itu maksudnya prasangka, akal kebanyakan orang manusia, annahu la ya'ish, bahwasanya orang tersebut tidak hidup, aksar minha, lebih daripada waktu itu, ya diukur seukuran normal kita lah, dia keluar rumah umur 40 tahun. Katanya mau pergi ke pasar, katanya mau ke ini. Sekarang udah 20 tahun lebih. Kira-kira 20 tahun lebih, kalau umur 40 tahun bisa hidup apa enggak? Oh, masih bisa. Banyak orang hidup 60 tahun, banyak. Jadi kira-kira kapan bisa dihukumi kematian? Nanti kita tunggu sampai 10 tahun lagi. Nah, udah umur 70 tahun. Nanti di tengah masyarakat, di tengah orang yang gak ada saudaranya, kayaknya susah hidupnya. Kan begitu. Jadi pendapat yang sahih kembali kepada al-muddat allati yaglibu dhannu fiha annahu la ya'ishu akthar minha. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Qala Imam Syekh At-Taqid, Imam Abi Syuja mengatakan, wa aqrabul asabati al-ibnu, thumma ibnuhu, thumma al-abu, thumma abuhu, thumma al-akhuril abi wal-ummi, thumma al-akhuril abi, thumma ibnu al-akhiril abi wal-um, thumma ibnu al-akhiril ab, thumma al-am ala hadha tertib, thumma ibnuh, ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق فالمولى المعتق. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah, ini masuk bab baru, namanya bab asobat. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, jadi 25 ahli waris itu, 25 ahli waris yang tadi, yang kemarin kita laki perempuan ya, 25 ahli waris, ada di antara 25 yang jatah warisnya itu secara faraid. Maksudnya secara faraid itu Allah dan Rasul sudah menetapkan dia mendapatkan jatah yang fard, yang pasti, faraid itu gitu. Jatahnya pasti, jatahnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1 tambah di 1/8, 2/3 gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah jatahnya begitu. Seperti suami dapat 1/2 begitu. Kemudian ibu dapat 1/3 kalau anak mayitnya punya anak. Istri dapat 1/4. Ada yang dapat 1/6 yaitu saudara si ibu, saudari si ibu juga 1/8. Ini contoh aja. Maksudnya kita apa namanya? Nanti ada penjelasannya tentang faraid di bab setelah bab asobah. Jadi di dalam kifayatul khair asobah dulu dijelasin begitu. Jadi ada ahli waris yang memang jatahnya itu sudah ditetapkan, ente dapat 1/1 begitu. Tapi ada ahli waris yang dalam faraid atau pembagian itu dia mendapatkan asobah. Asobah itu artinya sisa. Gitu. Asobah itu artinya sisa. Sisa itu kebanyakan laki-laki. Bukan kebanyakan, semua ahli waris yang mendapatkan asobah laki-laki. Gitu. Enggak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan itu cuma mu'tiqah saja. Gitu. Semuanya laki-laki. Jadi dia enggak dapat ini. Ini contoh ya. Contohnya ada ibu. Ini mayit. Mayit meninggalkan ibu. Kemudian istri, kemudian anak laki-laki. Nah, contoh kita ngejelasin ini, ibu itu jatahnya 1/6 karena mayit punya anak laki-laki. Istri dapat 1/8. Nah gitu. Anak, nah, anak ini nggak pernah ditentuin jatahnya, dia dapat sisa. Ah, begitu. Dia dapat sisanya. Jadi kalau kita lihat 6 sama 8 nih berapa nih? 16, bukan, 24. 24. 24, 4. Ini dapat ibu dapat 4/24. 8 bagi 24 itu 3 ya. Iya 3. 16 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 ya 3. Nah, gitu kan. Ada 3 nih. 3/24. 4 tambah 7. Gitu. 24 dikurang 7 kan berarti ada 26. Nah, sisanya 26. 16. Kok 16 sih? Berapa sih? Jadi susah. 24 dikurang 7. Tujuh belas, sisanya 17 gitu. Jadi anak itu tidak pernah mendapat, anak laki-laki tidak pernah mendapatkan jatah yang pasti sekian sekian, nggak pernah. Dia cuma dapat asobah aja, begitu. Nah, asobah itu ahli waris laki-laki itu dapat asobah semua, dapat sisa, kecuali bapak. Bapak itu dapat 1/3 dalam satu kondisi, begitu. Intinya bahwa ahli waris yang 25 itu ada yang dapat faraid, ada yang dapat asobah. Yang dapat faraid udah ditentuin, tapi asobah ini apa namanya tidak pernah ditentukan berapa nilainya. Pokoknya dia sisanya aja begitu, sisa begitu. Ya. Nah, dari asobah tersebut ternyata ada urutan. Kan gitu. Misalnya ini ditambahin nih ada saudara. Saudara laki-laki misalnya gitu. Kalau disebutin di sini nih wa aqrabul asabah al ibnu, asabah yang paling dekat, maksudnya paling dekat tuh paling bisa dapat warisan dan dia tidak terhalangi, yang pertama adalah ibn gitu. Saudara tuh posisinya jauh, berarti kalau ada anak laki-laki ada saudara berarti saudara habis, enggak dapat. Ini yang disebut kita dengan hijab kemarin gitu. Kenapa enggak habis? Karena jatahnya udah habis sama anak laki-laki. Kita baca ya, kita baca. Sudah cukup ini ya, mudah-mudahan cukup. Wa aqrabul asobati, dan kerabat yang dekat. Urutan, jadi terjemahnya itu urutan asobah. Nah, gitu. Urutan, ini biarin di sini, kita kasih biar jadi contoh. Urutan asobah. Ini penting nih urutannya. Urutan asobah yang pertama ibnun, anak laki-laki. Anak laki-laki. Ingat tuh ya. Jadi dalam ilmu waris anak laki-laki sebutnya ibn, tapi kalau anak laki dan perempuan namanya walad. Walad secara bahasa anak laki-laki, tapi dalam masalah waris walad itu diartikan dua, laki perempuan. Kalau mau laki doang namanya ibnun. Yang kedua adalah ibnuhu, cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tuh. Nomor tiga, siapa yang asobah? Bapak, baru bapak. Nah gitu nih, ntar kita jelasin nih. Yang keempat, abuhu, kakek dari bapak. Kakek dari bapak, bukan dari ibu. Terus ke atas gitu ya. Nomor lima siapa? Nomor lima. Akha, saudara kandung. Saudara kandung. Saudara sebapak, seibu. Kemudian. Thummal akhli abi. Kemudian saudara seayah. Nomor enam. Saudara seayah. Nomor tujuh, ibnul akhi lil abi, keponakan, kandung, keponakan dari saudara kandung. Kemudian nomor delapan, keponakan dari saudara seayah. Nah gitu, berarti ini kita hapus, ntar kita kasih contohnya biar cakep. Kemudian nomor 9, paman. Paman. Paman seayah seibu, paman maksudnya sekandung. Kemudian nomor 10, alahadat tartib. Alahadat tartib itu berarti nanti ada paman seayah. Gitu ya. Kan kemarin ahli waris yang 10 itu 15 ya. Ada paman saya apa enggak? Al-am iya, ada paman saya. Kemudian sepupu, nomor 11 sepupu. Nomor 11 sepupu. Sepupu. Pupunya juga sama, sepupu dari paman. Sekandung dan juga 12 sepupu dari paman seayah doang. Gitu. Begitu. Itu urutan asoba. Nah, lihat nih urutan asoba. Contoh Mas Adiman yang bisa ketulis. Nah, contoh masalahnya gini. Ada istri. Ini mayit. Mayit meninggal, meninggalkan istri. Kemudian ibu. Gitu ya. Kemudian anak. Anak laki. Kemudian saudara. Kandung. Nah. Ini kondisinya istri dapat 1 per 8. Ibu dapat 1 per 6. Anak laki-laki dan saudara sekandung nih. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Anak laki-laki dan saudara sekandung kan dia adalah ahli waris yang dapat asobah. Begitu. Berarti asobahnya bagi dua. Enggak. Asobahnya nggak dibagi dua. Lihat nih urutan asobah ini. Urutan asobah. Nah gitu. Kalau dilihat dari urutan asobah, anak laki-laki nomor 1. Maka cuman dia yang dapat nih, ini sisanya habis di anak laki-laki. Saudara enggak dapat. Nah, gitu. Urutan ini nih, gitu. Atau bukan anak laki-laki, misalnya meninggalkan siapa? Keponakan. Keponakan dari saudara kandung. Kandung dan juga sepupu dari paman kandung. Nah, gitu kan. Ini kan istri 1/8, ibu 1/6, keponakan sama sepupu sama-sama ahli waris yang dapat asobah. Cuman urutannya beda. Keponakan sama sepupu mana yang lebih tinggi? Lian. Keponakan mana keponakan, keponakan nomor 7. Sepupu, sepupu, sepupu nomor 11. Ah, berarti yang dapat sisa ini doang, sepupu doang. Ini sisa. Dia nggak dapat nih, kita coret. Nah, begitu. Mudah-mudahan paham. Begitu. Jadi ini urutan jadi penting nih. Karena ketika berkumpul di dalam ahli waris, ada ahli waris yang sama-sama dapat asobah, nggak mungkin asobahnya berdua. Harus dapat salah satunya doang. Yang satu nggak dapat. Jadi mahjub. Begitu. Ini urutannya begini nih. Contoh lagi. Misalnya. Misalnya ada mayit ninggalin ayah. Gitu. Kemudian ninggalin suami. Kemudian meninggalkan anak perempuan. Nah, ada ayah, ada suami, ada anak perempuan. Ayah itu dapat 1/3. Iya, 1/3. Kemudian suami dapat 1/4 karena mayit punya anak. Kemudian anak perempuan dapat 1/2. Anak perempuannya 1 doang. Begitu. Ini ada sisa apa enggak ya? Ini berarti ada 12. Ini 12, 12, 4, 3, 6. 6. Nah ini enggak. Bukan begini contohnya. Ini contohnya. Ayah dapat 1/6 ya, lupa ya. Jangan begini dah contohnya nah. Misalnya kayak tadi aja, ada dia ninggalin istri. Ibu, kemudian misalnya siapa? saudara kandung sama saudara seayah. Ah, gini nih. Istri dapat 1/4, ibu dapat 1/6 begitu. Nah, ini saudara kandung nih kan ada sisa nih. Ini saudara kandung dengan saudara saya sama-sama dapat sisa. Nah, tapi nggak mungkin dua-duanya sisa bareng, nggak. Kalau kita lihat urutan saudara kandung sama saudara saya, saudara kandung nomor 5, saya nomor 6. Maka yang didahuluin adalah saudara kandung. Dia doang yang dapat. Ini saudara saya nggak dapat. Begitu. Soal yang namanya asobah. Itu contoh. Jadi urutan ini penting nih. Gitu. Jadi urutan siapa yang berhak. Kalau ada sisa yang lebih berhak siapa daripada ini? Ya ini. Semuanya. Apa namanya? Sesuai dengan urutan nomornya. Wa aqrabul aqrib. Kita baca kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, al-asabatu mushtaqatun minat ta'asib. Asabah itu mushtaq, itu diambil kalimatnya dari kalimat at-ta'asib wa huwal man, yaitu larangan. Artinya terlarang. Sumiyat bidzalika litaqawi ba'duhum bi ba'din. Karena satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka karena kuat mereka mencegah orang lain untuk masuk ke dalamnya. Wa minhu al-asabatu. Dan di antara contoh kalimat daripada makna yang tadi kita sebut. Al-asabah. Asabah itu perban. Fa innaha tashuddu ra'as. Perban itu nutupin. Apa namanya nutupin. Tashuddu ra'as. Menguatkan pala yang lagi luka. Ngikut. Wakila ghairu dzalika, tapi dikatakan juga makna lain ada selain makna yang tadi kita sebut. Walinasi fit ta'rifil asabati alfadhun. Dan walinasi, ini yang disebut nas manusia ini bukan manusia kebanyakan yang di pasar, bukan. Ini walinasi maksudnya ulama. Fit ta'rifil asabati, dalam mendefinisikan asabah alfadh, banyak definisinya. Jadi ketika ditanya asabah itu apa? Secara bahasa al-man'un. Tapi kalau secara syariat ilmu faraid al-fadh, banyak definisi yang dijelaskan oleh ulama tentang asobah. Minha, nah ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni tentang siapa asobah. Asobah itu annahu kullu ma muqaddarun minal mujma'i ala tawrith yarithu kullal mali lawin farada aw ma fadula an ashabil furud. Nah itu namanya asobah. Definisi kepanjangan sebenarnya. Jadi asabah itu kullu man laisa lahu sahmun muqaddar. Setiap ahli waris yang tidak punya jatah muqaddar, jatah yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Setiap ahli waris yang tidak punya jatah yang pasti yang ditetapkan 1/2 dan seterusnya, tidak punya jatah dapat jatah yang pasti. Minan mujma'i alaihi, dari kelompok orang-orang yang disepakati sebagai ahli waris yang 25 orang tersebut. Wa yarisu kullal mali, dan dia mewarisi seluruh harta. Gitu. Lawin faroda, kalau dia berada sendirian. Au ma fadula, atau dia mewarisi semua sisanya. Fadula an ashabil furud, daripada ashabul furud. Jadi ashabul furud dapat, sisanya buat dia, itu namanya asobah. Ini sebenarnya bukan definisi ya, ini hukum asobah. Definisi asobahnya tuh sebenarnya kalau saya begitu ya, definisi asobah tuh cukup paragraf potongan yang pertama, kullu man laisa lahu sahmun muqaddar, gitu. Itu definisi asobah. Nah hukumnya, tapi definisi ini menjelaskan seluruhnya tentang hukum. Jadi definisi yang cukup panjang tapi bagus begitu. Maaf. Yarithu kullal mali lawin farada aw mafadula an ashabil mal. Thumma ulal asabah. Thumma awlal asabati, kemudian asabat yang paling utama al-ibn, yaitu anak. Maksudnya dari asabah ini 11-12 asabah ini. Jadi asabah ada 12, nomor satunya anak laki-laki gitu. Wa awlal asabati, asabah yang paling utama adalah ibn, anak laki-laki, di kaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil anthayain. Bada'a bil walad, Allah memulai menyebutkan dengan anak laki-laki. Li'annal Arab, karena kebiasaan orang Arab, ta'tabda'u bil aham, perkataannya selalu memulai dengan hal yang utama. Wa li'anna Allah Ta'ala, itu salah satu kemahabijaksanaan Allah, menempatkan apa yang mesti ditempatkan di awal, mengakhirkan apa yang mesti diakhirkan. Jadi penempatan Allah, penyebutannya sesuatu di urutan pertama, itu menunjukkan sesuatu yang penting. Sebagaimana wudu, penempatan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, di awal itu basuh muka. Itu salah satu bentuk kemahabijaksanaannya, bahwa jangan kita memulai dengan sesuatu yang Allah tidak mulai. Allah mulainya dengan muka, berarti muka itu yang pertama, begitu. Itu maha bijaksana Allah, dan memang itu kebiasaan orang Arab, selalu memulai pembicaraan dengan sesuatu yang memang layak untuk dimulai. Begitu. Karena Allah Ta'ala asqata bihi ta'sib al-abi biqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selain karena ibn ayat yang tadi, ibn anak laki-laki menjadi asabah paling utama, karena Allah membatalkan asabahnya bapak, li'anna Allah Ta'ala asqata, membatalkan bihi dengan anak laki-laki, ta'sib al-abi asabahnya bapak. Biqaulihi ta'ala wa li abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu. Jadi bapak itu kan aslinya kan juga asobah, tapi dia menjadi batal asobahnya ketika ada anak laki-laki. Maka bapak cukup dapat 1/6 tadi contohnya. Terus 1/6. Wa li abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, ibu dan bapak, li kulli wahidin, untuk setiap dari mereka, minhuma sudus, itu 1/6. Mimma tarak, dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris, in kana lahu walad, kalau dia punya anak, pewarisnya punya anak, begitu. Wa idza saqata bihi ta'sibul abi, kalau bapak saja, penting nih dia, idza saqata bihil abu, kal idza saqata bihi ta'sibul abu, kalau bapak itu posisi yang penting aja, itu digugurkan asobahnya karena ada anak laki-laki, fa ghairuhu aula. Paham gak kira-kira? Ini bapak ini kan posisinya paling, bahkan kita bilang ahli waris, pewaris itu sebagian daripada bapak. Dia adalah bagian dari tubuhnya bapak. Maksudnya dia gak mungkin ada kecuali kalau ada bapaknya. Jadi ahli waris sama bapak tuh posisinya deket banget. Ini bapak posisinya mantep banget. Kalau bapak yang posisinya seperti itu jatah asobahnya gugur gara-gara anak laki-laki, maka yang lain juga ecek-ecek semua ini yang lain. Jadi bapak aja yang ini bisa digugurkan kalau ada anak laki-laki, jatah asobahnya ya, bukan jatah farudnya. Apalagi yang ini saudara kandung, saudara seayah, keponakan. Orang bapak aja yang posisinya penting bisa digugurkan oleh Allah karena sebab anak laki-laki. Kan gitu. Fabigairi, makanya anak laki-laki jadi nomor pertama. Makanya itu enak tuh kalau bagiin waris, mayit punya anak laki-laki. Udah enggak usah capek-capek karena semuanya buat dia. Fa li'annahu imma mudallin, imma mudlin bil ibni aru bil abi. Karena sisa yang lain ini mudlin. Gimana nih mudlin ngejelasinnya? Jadi maksudnya bapak aja itu gugur asobahnya gara-gara ada anak laki-laki, apalagi yang lain. Karena yang lain itu imma mudlin, entah itu dia muttasil bil ibni au bil abi, mayit nih. Ini mudlin ini artinya nyambung. Nah, ini kan bapak, ini anak. Ahli waris yang lain itu nyampe ke mayit entah lewat anak, entah lewat bapak. Gitu. Tapi kebanyakan lewat bapak kan gitu. Muncul saudara, ini ada paman, ini ada kakek, di sini ada saudara. Gitu. Jadi maksudnya, kata Imam Taqiyuddin Alaihi, bapak itu langsung nyambung ke mayit. Kalau yang langsung nyambung ke mayit aja bisa gugur gara-gara ada anak-anak, apalagi yang lain. Karena yang lain tuh kagak ada yang nyambung langsung ke mayit. Kebanyakan mudlin, nyambungnya tuh bihi, nyambungnya tuh ke bapak dulu, mudlin bihi, nyambung ke bapak dulu baru ke mayit, entah nyambungnya ke bapak atau nyambungnya ke anak, kalau siapa cucu gitu. Wallahu ta'ala, insyaallah di pertemuan akan datang makin jelas, makin enak memahami ilmu. faraid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjut besok hari, hari Jumat. Dan teman-teman, hari ini insyaallah hari Kamis pagi ini kita mulai dengan kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab bidayatul hidayah Imam Al-Ghazali. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan juga koreksi. Saya mohon jika memang ditemukan ada kesalahan, kekeliruan bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.